Dokter Hijal sudah 5 tahun ya dokter ya. Tiap subuh kita bertemu terus dan terus pernah juga itikaf di Mekah. Kita juga punya program mau tahun depan insya Allah kalau udah nggak lockdown kita mau itikaf di Mekah. Amin, amin. Ustaz saya, nama saya Harsi, ikutan dengan Buya Hamka. Jadi kalau Haji Abdul Karim Abdullah, saya dari SD sudah pengen punya nama seperti Buya Hamka. Jadi saya selalu pakai Harsi. Travel saya juga Harsi Haji Ari Sutoyo Ustaz. Kalau busuk yang banyak. Jadi pertanyaan Ustaz, ini sekarang kan fenomena banyak bahasa hijrah. Saya mohon pencerahan dari Ustaz Somad antara bahasa hijrah dengan Fathul Mekah, supaya kita ada pencerahan. Sedang itu aja Ustaz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Orang Makkah wajib hijrah ke Madinah karena Makkah itu Darul Harbi, daerah perang, sedangkan Madinah itu Darus Salam, daerah salam, daerah selamat, daerah damai. Orang Makkah wajib hijrah ke Madinah. Setelah pembebasan kota Makkah tahun ke-8, Nabi pindah ke kota Madinah tahun 1 perang, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8 Nabi datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan yang dipimpin panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Nabi lengkap dengan baju besinya, dengan tombaknya, dengan panahnya, pasukan berkudanya masuk ke kota Makkah, tapi tidak ada satupun orang yang dibunuh. Lalu kemudian kata Nabi, kata Sa'ad bin Ubadah menghunuskan pedangnya, dulu kalian pancung kepala Hamzah, kalian gunting telinga Hamzah, kalian potong hidung Hamzah, kalian tusuk, kalian jadikan leontin. Hari ini aku juga, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, kata Sa'ad. Nabi manggil Sa'ad, Sa'ad, Sa'ad. Kenes dulu, Sa'ad. Datanglah Sa'ad. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasul, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Tidak ada satu pun penduduk Makkah yang dipotong telinga. Maka kata Nabi waktu itu, la hijrata ba'dal fath. Setelah kota Makkah ditaklukkan, dibebaskan tahun 8, tidak ada lagi hijrah. Lalu yang sekarang artis hijrah, komunitas hijrah, itu bukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi yang dimaksud al-muhajir, man hajaro manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah, dia hijrah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari Bondowoso ke Jakarta. Itu hijrah tempat. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sekarang sudah hijrah. Hijrah mana? Dari bank konvensional ke bank syariah. Itu berarti masih di Jakarta, tapi hijrahnya dari yang dilarang. Itu mas. Jadi kalau ada komunitas hijrah, komunitas sahabat hijrah, bikers hijrah, yang dimaksudnya adalah hijrah meninggalkan yang dilarang Allah. Dulu saya Pak Ustaz bonceng-bonceng pacar saya. Sekarang saya bonceng pacar teman saya. Sama belum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadrat Abu Karam Ustaz Abdul Somad, LCMM, MA. Hadrat Al-Muhtaramat, para ibu-ibu sekalian dan para ulama, habaib yang ada di sini, dengan rahmat Allah. Langsung pertanyaan Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya ada satu sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar yang mendapatkan akses Ustaz ya, untuk masuk surga, min ayi arbuah bil jannati syi'ti, menurut Ustaz tadi Ustaz ya. Kalau tidak salah, mohon diluruskan Ustaz, ada satu lagi yang diberikan fasilitas itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Kata Allah, udkhuli min ayi abwa bil jannati syi'ti. Masuklah para wanita-wanita yang sholat lima waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, kemudian menjaga farjinya, kemudian dia taat pada suaminya. Nah, wanita ini pun termasuk golongan yang mendapat akses min ayi abwa bil jannati syi'ti, udkhuli. Mohon diluruskan Ustaz. Tadi Ustaz hanya bilang sahabat Abu Bakar. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sebut tadi nama. Nama itu tertentu, nominal. Sedangkan yang ibu sebut sifat. Idza salat, kalau dia salat, kalau dia salat. Shomat shoma. Shomat pakai ta puasa. Lalu kemudian menjaga kemaluannya, maka kata Nabi SAW, udkhuli masuklah engkau. Kalau laki-laki udkhul. Udkhuli masuklah engkau ke dalam surga min haitsu syi'ti, dari yang mana saja yang kau kehendaki. Salatnya jaga, puasanya jaga, lalu kemudian kemaluan maaf jaga, disuruh Allah Subhanahu wa taala sifat. Sedangkan yang Abu Bakar tadi adalah orang personal. Dijamin kalau mau kalian masuklah dari pintu mana saja seperti Abu Bakar Siddiq. Apakah kalau perempuan mengikut Abu Bakar dia dapat masuk ke mana saja? Iya, kalau dia ikut Abu Bakar. Abu Bakar itu ada tak sifat yang tadi itu? Iya. Abu Bakar salat, Abu Bakar puasa, Abu Bakar menjaga kehormatannya. Lalu hadis mana yang lebih mencakup umum? Hadis Abu Bakar lebih umum. Kenapa hadis Abu Bakar lebih umum? Karena hadis sifat-sifat diri Abu Bakar itu, Abu Bakar menyerahkan nyawanya waktu dia mau masuk ke dalam gua Jabal Thur, dia duluan lebih masuk. Kalau aku mati di dalam ini ya Rasulullah, anakku saja yang sedih di rumah. Tapi kalau engkau yang mati, maka semesta alam bersedih karena tak sampai wahyu Al-Quran. Abu Bakar menyerahkan hartanya. Karena Abu Bakar waktu pergi hijrah itu emasnya itu habis dibawa. Sampai ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Nama ayah Abu Bakar. Tidak beriman, kafir. Setelah tahun ke-8 baru dia masuk Islam. Kata Abu Quhafah, mana emas Abu Bakar? Datanglah Asma. Asma ini anak Abu Bakar. Memasukkan batu ke dalam sufrah, ke dalam kain. Diambilnya kain, dimasukkannya batu ke dalam. Lalu dikasihnya ke mbahnya. Mbah, ini batunya. Abu Quhafah itu buta. Dipegangnya. Oh, masih ada. Padahal emasnya sudah habis semua dibawa hijrah. Itu dalam Abu Bakar. Tak ada di dalam hadis perempuan tadi. Perempuan tadi hanya disebut sholat, puasa, menjaga kemaluan. Nah, taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Ata'at. Innama huwa suamimu itu jannatuki surgamu wa naruki nerakamu. Jadi kaedah kalau menyampaikan sesuatu, kalau disampaikan yang umum, maka yang khusus masuk. Tapi kalau disampaikan yang khusus, yang umum tak masuk. Kalau disampaikan 100 sahabat, sahabat-sahabat yang lain masuk. Karena 100 tadi bukan angka nominal kan? Semua perempuan, saya paham. Kalau saya sebut Abu Bakar, seolah-olah kami yang perempuan nih. Perempuan nih bagaimana Pak Ustadz? Kalau disebut laki-laki, perempuan sudah masuk. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kum itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalau perempuan, alaikunna. Nanti perempuan kalau dia berpatokan bahasa Arab, dia enggak mau puasa. Ibu kok enggak puasa? Oh, ayatnya untuk laki-laki kok. Makanya ada ustadz yang ceramah, assalamualaikum wa'alaikunna, gitu ya. Ada ustadz gitu kan. Nah, padahal sebetulnya kalau sudah disebutkan laki-laki, perempuan pasti masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Kata kaedah bahasa Arab. Ibu menyampaikan itu untuk mengingatkan saya, karena penjelasan saya tak menyebutkan perempuan secara eksplisit. Nah, itulah gunanya tawasau bil hak wa tawasau. Akan datang kalau saya menyampaikan, saya sebutkan ini laki-laki, yang perempuan ini juga. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Al-Karom Ustaz Abdul Somad MHSMA, yang kita hormati juga Ketua 100 Sahabat Para Habaib, penasehat kita Bapak Serta Sekiato, juga Ketua Panitia, dan semuanya yang ada di sini yang tidak kami sebutkan satu per satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai virus corona, karena di sini banyak mujahidah yang tentu punya pemikiran lain. Yang ingin saya tanyakan, virus corona itu apa murni wabah atau ada tanda kutip sampai-sampai umat Islam sendiri ibadah sepertinya jadi terhambat dan sholat pun kita menggunakan jarak, dan sedangkan di pasar-pasar orang berjubel-jubel, alhamdulillah aman-aman saja. Tetapi kenapa kita yang sholat yang seharusnya rapatkan shofnya itu justru kita diberikan jarak? Lalu bagaimana? Apakah sholat kita yang demikian itu sah atau tidak? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virusnya itu ada, tapi isunya lebih besar daripada virusnya. Virusnya ada. Oleh sebab itu masyarakat menanggapi virus ini dua kelompok. Satu kelompok yang menantang, mana virusnya biar saya kunyah. Karena dia sebetulnya yang dia maksud itu dia melawan isunya. Yang satu lagi pula tertelan isu. Virusnya enggak masuk, tapi dia menelan isu. Ketakutan sampai bakwan pun dicuci. Nah ini. Nah itu. Jadi dua kelompok ini, Bu. Sedangkan kita yang ngaji ini, kita tidak terlalu takut. Karena takut kita sudah kita habiskan untuk Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi kita ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita, idza sami'tum bihi, kalau kamu dengar ada wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, kamu terkena virus, la takhruju firaram minhu, jangan lari menebarkan ke tempat lain. Firra minal majzum firaraka minal asal, larilah engkau dari virus seperti engkau melarikan diri dari singa. Lalu kemudian kalau mati, al-matu'unu syahid, orang yang mati kena virus, matinya mati syahid. Nah, jadi kita ini umat pertengahan. Kita tidak menantang ini dan tidak pula terlampau ketakutan. Jadi kita ini ummatan wasata. Nah, jadi menyikapi virus ini ada, tapi kita tidak terlampau tertelan isunya. Ini jalan tengah. Yang kedua, tentang masalah shaf berjarak. Masjid Al-Azhar Kairo Mesir sengaja membuat sholat Qiyamul Lail Ramadan kemarin berjarak untuk menjelaskan kepada umat, bukan sekedar fatwa ulama. Ini loh contohnya, yang ragu-ragu sholat berjarak ini enggak sah, disiarkan live dari Masjid Al-Azhar dengan para masyaikh ulama-ulama besar, Masjidil Haram juga, Masjid Nabawi, supaya umat jangan ragu. Kalau kita di masjid begitu ketat, sesungguhnya itu bukan benci pada jamaah, tapi sayang. Kenapa? Kalau orang kenaknya di pasar, nanti orang mengatakan salah pasar. Tapi kalau kena di masjid, salah ustadz, salah khotib, salah imam, salah masjid, salah Allah. Jadi sesungguhnya saya ketua masjid, maka saya buat baliho besar. Masuk ke masjid, protokol kesehatan, di depan sediakan cuci tangan, hand sanitizer, berjarak, kena juga, ajal sudah sampai. Nah ini jalan tengah ibu. Nah itu, saya tetap pakai ini, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Hindari eka dan eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Telanlah es krim, jangan ekstrim. Hah? Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin kepada seluruh yang hadir di sini. Saya tidak bisa menolak ada bisikan dari abahku. Saya minta izin Pak Panitia. Saya mau tanya satu. Boleh ya? Izin satu menit. Nah, ini Pak Ustaz Sobat, mohon izin. Kalau abah yang minta, seperti Ustaz tadi, saya harus di belakang. Pak Ustaz, silakan. Anggara Profesor yang kami muliakan, hadis yang sangat sahih yang disampaikan Nabi kita Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli ala man ahya sunnati faqad ahabani wa man banka nama dari jana. Artinya, barang siapa melaksanakan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan di surga bersamaku. Sunnah Nabi salah satunya adalah mencintai berjenggot. Wali Songo berjenggot, tapi masih ada mati sama-sama muslim. Makin goblok, makin berpanjang, makin goblok. Alasan apa yang pakai jenggot ini? Bahkan jenggot teroris dari mana kamu biar kau apa soal? Mohon berdaya sama guru. Terima kasih. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Waman ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Oleh sebab itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya bahasa kitanya kebiasaan. Kalau sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition, tradition. Tradisi Nabi. Nabi itu menutup kepalanya dengan tiga. Pertama, rambutnya. Rambut Nabi itu tebal, tertutup. Setelah tutup pakai rambutnya, kolan suah, kain yang ada di dalam peci. Setelah itu, imamah, sorban. Jadi kalau ngejek orang pakai sorban, berarti mengejek sunnah. Mengejek sunnah Nabi. Lalu kemudian jenggot. Jenggot itu sebagian mazhab mewajibkannya. Wajib, lawan dari wajib haram. Kalau berpegang pada pendapat berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot haram. Orang yang melakukan perbuatan haram secara terus-menerus berarti fasik. Orang fasik gak boleh jadi saksi nikah. Sampai seketat itu. Tapi saya gak pakai pendapat yang itu. Karena saya gak berjenggot. Saya hanya pakai yang pakai di bawah itu. Bahwa berjenggot itu sunat. Sunat di bawah wajib. Kalau mencukur berarti makruh. Tidak sampai haram. Tapi saya tak berani mengejek. Maka di mana-mana saya sampaikan di buku 37 masalah populer, dalil-dalil berjenggot bahwa itu sunnah. Kalau Habib sampai pakai cincinnya pun, Nabi pakai cincin kan di kelingking. Tengok cincin Habib kelingking. Nah. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Ustaz kok tahu? Saya lihat tadi. Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat, Nabi pakai tongkat. Saya di rumah ada 10 tongkat dikasih jamaah. Artinya nanti kalau orang udah 40 tahun siap tongkat supaya ingat mati tongkat. Kemudian Nabi itu pakai jubahnya di dalam nih jubah. Setelah jubah di dalam, di luar pakai lagi burdah. Nah, Habib pakai jubah. Tengok Habib Umar bin Hafiz, Habib pakai dua lapis dulu. Itu sunnah. Jadi kalau kita enggak suka, kalau kita enggak sanggup, bilang aja enggak sanggup. Jangan kita ejek, mengejek sunnah. Jadi sunnah itu banyak. Dari mulai sorban, jenggot, kemudian pakai celak, kemudian itu sunnah semua. Itu yang sunnah bersifat fisik. Ada yang sunnah bersifat itu amal. Salat sunat, puasa sunat, itu sunat. Ini kadang orang disebut sunat. Coba sebutkan sunat dalam satu kata, poligami. Jadi sunat itu banyak. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Saya pulang dari Maroko, duduk di airport mau nunggu cap paspor. Di depan saya duduk anak muda yang sedang mengamalkan sunnah, sunnah anak pang. Antingnya 13. Sini, sini. Lama saya melihat. Itu pasti sakit sekali waktu menusuk melobang. Kenapa dia tidak merasakan sakit itu? Karena dia cinta. Cinta, suka dia. Banyak orang menghabiskan hati. Beli sepeda sampai 60 juta itu sakit enggak? Sakit. Tapi karena cinta, enggak sakit. Pergi umroh 30 juta, enggak berangkat-berangkat. Nah, jadi orang kalau cinta, itu jadi ringan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jenderal, dia, beliau sudah mengamalkan, dia tidak ingin orang mengejek sunnah, nanti dibenci Nabi. Gimana kita ketemu sama Nabi nanti di akhirat? Kamu ngejek aku dulu ya dunia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang sampai orang yang malu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Jazakumullah. Barakallah. Ini karena ini bukan komunitas 100 sahabat saja. Saya menghormati tamu-tamu saya. Mungkin ini fansnya Ustaz Somad waktu di Zoom. Mbak Ayu Soraya, ada teman-temannya, ada Mbak Dewi. Silahkan kalau ada yang bertanya. Sehingga ini bukan 100 sahabat saja yang menguasai di rumah ini. Silahkan. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya sudah cukup agak lama mulai Ramadan ya. Saya belum menyatakan, tapi saya ikut dalam kegiatan dari 100 sahabat ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu itu waktu di virtual saya juga bertanya sama Ustaz. Iya. Saya ngefans sekali sama Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mungkin masih mewakili ibu ya Bu ya. Jadi begini pertanyaannya, jika suami istri misalkan suaminya itu meninggal duluan Ustaz, lalu apakah kalau nanti di surga kita bisa ketemu lagi? Saya pernah dengar juga kalau istrinya itu menikah lagi, dia tidak bertemu dengan suaminya yang pertama gitu Ustaz. Karena tadi Ustaz bilang nanti di surga kita ketemu dengan keluarga kita, anak cucu kita. Apakah misalkan suami meninggal duluan, istrinya menikah lagi atau bisa ketemu dengan suami yang pertama? Atau kalau memang tidak bertemu, sebaiknya nggak nikah lagi. Terima kasih. Maaf ibu, pertanyaannya agak ini ya. Kalau seorang istri, suami istri, jika ibu tadi menggunakan kata jika suaminya meninggal duluan, sebetulnya fakta survei sekarang bukan jika, memang laki-laki lebih banyak mati duluan. Ada profesor, dokter, profesor, doktor, dokter Suhaimi namanya. Kata dia, perempuan itu lebih kuat secara gen daripada laki-laki, termasuk angka kematian. Makanya di dunia ini lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu perempuan lebih bertahan. Makanya banyak perempuan yang sampai tua sekali. Laki-laki asal batuk sikit mati. Nah, jadi kalau pertanyaan ibu tadi sudah dibahas Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab akhlak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ninggalnya 1111. Mudah ingat tahun ninggalnya. 1111. Sekarang sudah 2020. Berarti pertanyaan ibu sudah dijawab 1000 tahun yang lalu. Di situ dikatakan Imam Al-Ghazali, kalau ada seorang meninggal, suaminya meninggal, habis itu dia nikah lagi, nanti dia di akhirat dengan suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali, dengan suami yang paling baik akhlaknya. Mana yang paling baik akhlaknya di antara yang Ah, damai itulah dia nanti. Ya. Itu kata Imam Al-Ghazali, bukan kata Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal kesempatannya. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Terakhir. Ini waktunya. Terakhir ya. Terakhir di Pangkal Pinang terakhir. Terakhir. Dari luar kota naik pesawat. Pangkal Pinang. Naik pesawat. Pangkal Pinang. Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya buat Mas Rijal, sahabat setia saya, Pak. Saya kebetulan kantornya ada di Bangka Pangkal Pinang. Kemarin Mas Rijal ketika WhatsApp saya posisi di Pangkal Pinang. Hari ini sampai hari Kamis, schedule meeting saya penuh, Ustaz. Begitu Mas Rijal WhatsApp tentang ceramah Ustaz Abdul Somad, jam 11 malam saya langsung ke rumah sakit untuk rapid. Masya Allah. Barakallah. Agar paginya saya bisa terbang. Karena dengan kondisi COVID ini, penerbangan hanya sekali di pagi hari di Pangkal Pinang. Saya memang ngefan dengan setiap menjelang tidur, kalau saya sudah mendengarkan Al-Quran melalui YouTube, saya ingin tersenyum, saya cari YouTube-nya Ustaz Abdul Somad. Ceramah apa saja, jadi tidur saya indah, Ustaz. Lain dia. Ustaz sering ceramah di tempatnya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Terkadang saya dengan mama almarhum dekat sekali. Hanya kadang nggak datang di sana karena saya tahu kalau di rumahnya Ustadz Arifin Ilham jemaahnya banyak sekali. Kenapa saya bela-belain terbang di sini? Saya yakin pasti khusus di sini. Spesial ya Ustadz, izin. Ini pertanyaannya masih mewakili para ibu-ibu, mungkin sedikit tentang bapak-bapak juga. Begini Ustadz. Sebelumnya minta maaf, pada umumnya laki-laki itu selalu menunjukkan egoisnya, dia merasa sebagai imam, dia merasa sebagai kepala keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana bila ada suami yang dari menikah tidak pernah memberikan nafkah dan dia pun sering pergi dari rumah, tetapi dia selalu meminta uang kepada istrinya. Bila tidak diberikan, maka dia selalu mengatakan bahwa kamu berdosa. Saya ini imammu, kamu harus ikuti apa yang saya mau. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hubungan antara tuan dengan hamba sahaya. Hubungan tuan dengan hamba sahaya adalah hubungan statusnya tamlik, kepemilikan. Kamu adalah budak saya, itu hamba sahaya. Sedangkan hubungan laki-laki dengan perempuan adalah akad, yang diikat oleh akad. Dalam akad itu ada hak dan kewajiban. Maka ibu punya 5 hak terhadap laki-laki. Maka bapak punya 5 kewajiban yang menjadi hak ibu. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya dari mulai ngajar ibu baca Quran, ngajar sholat sunat, ngajar ngaji semua. Tapi kalau dia tidak mampu, dia serahkan ke guru mengaji, dia izinkan untuk pengajian. Yang tiga ini disebut dengan nafkah, nafkah bahasa Arabnya. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan dengan perhatian, non nafkah materi, zahir. Ketika dia tidak memberikan kewajiban itu, maka perempuan ini punya wali 6 orang. Walinya itu ayah, kakek, abang ayah, abang kandung ibu, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. 6 orang wali inilah yang mengingatkan si laki-laki tadi tentang kewajiban dia. Jadi yang saya pahami dari ibu tadi bahwa si laki-laki itu dua kesalahan dia. Pertama, dia tidak memberikan hak perempuan. Yang kedua, dia mengeksploitasi agama supaya orang patuh kepada dia. Jadi yang menyelesaikan itu siapa? Wali. 6 orang wali tadi memanggil dia untuk meluruskan pemahaman dia. Makanya idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Yang dimaksud agamanya itu tadi, ngerti dia apa kewajiban hak dia. Sehingga kalau dia sanggup, dia lakukan. Kalau dia tidak sanggup, dia ngaku. Kalau dia ngerti agama, dia akan ngaku, aku belum punya kerja tetap, aku kena PHK, aku tidak mampu. Maka ibu perempuan yang punya kerja, wanita karir, boleh memberi zakat ke suaminya. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah itu. Laki-laki tidak boleh memberi zakat ke istri karena istri wajib diberi nafkah. Tapi perempuan boleh memberi zakatnya. Karena abang kena PHK, masuk dalam fakir miskin, nah ini ku kasih zakat. Sampai segitunya. Jadi maksud saya, dia dua kali salah. Pertama, dia jahil, tak mengerti agama. Yang kedua, dia eksploitasi tentang ketaatan, kepatuhan itu. Aku adalah surgamu, surat-surat mobil semua, surat tanah kau semua kasih ke aku. Nah, itu kan dua kali dia salah. Yang meluruskan itu bukan ibu. Ibu-ibu yang sudah ngaji, tidak serta-merta lalu menceramahi bapak-bapak. Ibu lapor ke wali. Walilah nanti yang memanggil, memberikan pemahaman pada dia. Panggil Habib, panggil Ustaz, dikasih. Dua kali tak bisa, diruqyah. Mungkin dia diganggu jin. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan Allah pemahaman agama yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu, saya bicara hukumnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sampai di ujung acara telah selesai sesi tanya jawab. Insyaallah akan selanjutnya doa penutup insyaallah dipimpin oleh Habib Al-Jufri. Dipersilakan. Tafadhal Habib. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa ladina min qabli لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف عمرا فوعصى وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم لهاري يمر يوم بركة يا الله لوقت يوم مستجابة يا الله لبولاً حرامين يا الله satukan hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, terima ampunan dosa-dosa kami yang telah lalu di tahun yang lalu ya Allah, di hari ini ya Allah, berikan keselamatan buat kami ya Allah, izinkan kami di waktu-waktu ke depan dengan umur yang barakah untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah terima majlis ini ya Allah. Amin. Terima pertemuan kami ini ya Allah. Amin. Seperti dalam lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulu maqulu lakum badbunilat sayiatikum hasanah." Berdiri kalian dalam satu majlis setelah engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni kami semua ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Khususan Ustaz Abdul Somad yang Allah panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah. Kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, sukseskan dakwahnya ya Allah, jauhkan dia dari fitnah, jauhkan dari hal-hal yang engkau tidak ridai ya Allah, jaga dia ya Allah, lindungi dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, karena umat menyayanginya ya Allah, kami semua masih membutuhkannya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, alhamdulillah dan rahmatikan wasi'ah. Ya Allah, engkau tidak mungkin menolak permohonan hamba-Mu ya Allah. Terima permohonan kami semua ya Allah. Ya Allah, 100 sahabat ini ya Allah, dunia dan akhirat, satukan hati kami dalam taat kepada-Mu ya Allah, dalam istiqamah taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam majlis ini ya Allah, kami mohon lindungi negeri ini ya Allah, jaga negeri kami ya Allah, pertahankan kesatuan NKRI ini ya Allah dengan kebaikan kemuliaan sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan kami ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah, berikan kebaikan kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan dalam negeri ini ya Allah. Ya Allah, pejuang kami yang memerdekakan negeri ini ya Allah, berikan tempat yang terbaik ya Allah. Kemarin kami melaksanakan kemerdekaan ya Allah, orang-orang yang telah berjihad ya Allah, selamatkan mereka di alam barzakh ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami anak yang birrul walidain ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada, yang telah kembali ke hadiratmu ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya Allah yang beri adil jannah, dirahmatikan ya Arhamar Rahimin ya Allah. Hafir khusus para ulama, para habaib, orang-orang yang berjuang, para ulama untuk negeri ini ya Allah, jaga mereka semua ya Allah, lindungi mereka semua ya Allah. Para imam, para ulama yang mengajar ilmu pengetahuan, hari-hari ini banyak yang meninggal dunia ya Allah, hari-hari ini banyak yang wafat ya Allah. Mereka telah kembali ke hadiratmu, ganti dengan semua para ulama kembali ya Allah, yang mudah-mudah bisa menjadi ulama, menjadi pengurus masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, akhiri kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Bi sirri al-Fatiha. Amin. Amin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.